yang datang ke masyarakat, bukan masyarakat yang kemudian untuk memahami kita. Kolektif Sapi Betina itu sebuah kolektif kerja-kerja gitu loh, yang terdiri dari beberapa teman-teman yang melakukan hal kerja-kerja secara bebas ya. Artinya tidak ada sebuah keterikatan, tidak ada sebuah struktur yang kemudian membatasi atau setiap orang harus mengikuti aturan seperti apa, tidak gitu. Tapi kita lebih kepada membebaskan setiap individu siapapun, terbuka gitu loh, untuk bisa ikut serta atau andil untuk melakukan sebuah kerja-kerja yang memang menurutnya dia nyaman gitu loh. Dia bisa menuangkan ekspresinya gitu. Kita menjunjung tinggi sebuah nilai-nilai kebebasan setiap individu. Bahwa setiap orang adalah pengukir sejarah hidupnya sendiri. Setiap orang adalah majikan dirinya sendiri. Gitu. Setiap orang sedang mengukir sejarah. Untuk dirinya, untuk bangsanya, masyarakatnya, bahkan dunia. Aku tetap sendiri mengatakan bahwa kebebasan itulah hal yang positif. Dan itu merupakan hal yang dasar sekali dimiliki oleh setiap orang. Artinya bahwa ditambah ditekankan lagi adalah apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, maka seyogianya, semua itu berangkat dari dirimu sendiri. Permasalahan kemudian kebebasan itu diakses menjadi suatu hal negatif, itu bukan kebebasan bagi Mike. Tapi justru sebaliknya, kita bisa melihat secara psikologis orang yang memang kecenderungan melakukan hal-hal seperti itu ya. Melihat yang kita anggap dia merugikan orang lain, gitu loh, dia merusak merusak sebuah keberadaban misalnya. Ya. Mungkin itu bukan akses dari sebuah bukan produk dari sebuah kebebasan gitu. Ketika gue megang senjata kemudian gue tembak-tembakin orang seenaknya tanpa harus mempedulikan bahwa apakah dia punya anak, dia punya orang tua. Sah-sah aja sih. Ya, artinya ada ibu-ibu, ada orang yang bapak-bapak yang kemudian dia takut anaknya menjadi seorang punk. Bagi gue itu sah-sah aja. Ya. Artinya enggak mesti harus dikhawatirkan gitu. Ya, tentang pemikiran-pemikiran mereka seperti itu. Ya mungkin yang ada di kepala mereka berangkat melihat punk dengan standarisasi referensi dengan standar referensi yang dipunya gitu loh. Bahwa menjadi anak baik, menjadi orang itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Ya, oke, sah-sah aja. Nah, di sini loh kenapa kita ada loh untuk menjawab. Ya. Oke. Yang mau jadi diri sendiri siapa? Saya. Mau jadi pang apa mau jadi diri sendiri? Jadi sendiri dong. Kalau lu jadi diri sendiri lu udah rajanya pang. Iya. Jangan pernah takut. Kalau mau jadi pang doang gampang lo beli aja di mall-mall barang-barang yang jadi pang. Ayo deh gua terusin deh. Capek juga. Pang. Sama-sama. itu nggak cuman bisa cuma jalan-jalan buat jalan doang. Bukan buat ngayap-ngayap jalan-jalan kemana gitu. Jadi ada gitu fokus anak-anak pang itu, oh iya kita bikin sablonan. Jadi yang buat bikin musik gitu. Jadi nggak ngayap sana, nggak ngayap sini. Dan namanya anak laki kan belum tentu nanti kecibur comberan jatuh di masuk narkoba. 1, 2, 3. Berapa pengalaman kita di lapangan itu kan, kadang kalau misalnya kita manggung hanya sebatas kemudian musik saja gitu, dengan hingar-bingar, dengan distorsinya dan segala hal, dan beberapa kali pengalaman-pengalaman itu kita lalui dan kemudian menjadi sebuah proses kita dekatkan dengan idealitas yang ada di kepala kita gitu loh. Yang sesungguhnya bicara soal ruang dan kesempatan pada saat kita manggung gitu loh. Ya disitulah tempat untuk kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan gitu loh, berbagi pengalaman, saling istilahnya buat pengkabaran lah ya, seperti itu loh. Tapi kondisinya kalau kemudian hanya bicara soal musik gitu loh, ya yang sudah bahwa ya ini cukup mapan ya, monoton ya gitu loh. Nah di sini kita akhirnya coba untuk mewarnai dengan sebuah kegiatan lain. Kita semua sama di sini kawan-kawan. Hanya kebetulan aja di sini main gitar aja. Oke. Okay. Tidak ada marginal, yang ada adalah kita kawan-kawan. Saya mendukung bagi orang tua. Boleh Anda musik keras, jinglak-jinglak, tapi harus teratur. Nah, ada tempatnya. Dan dua, jangan sampai suatu pelanggaran narkoba itu aja yang dipelanggar. Kan ada yang main musik keras, pemainnya juga narkoba. Kita tangkap, berhentiin sekarang juga. Kita tutup. Nah, bagaimana mereka bisa memahami itu, atau masyarakat dalam konteks di sini lah yang tidak memahami kita gitu, artinya yang awam gitu ya. Bagaimana juga mereka akhirnya bisa diajak berproses, aku pikir seperti itu. Dengan cara-cara itu tadi, kita coba menyajikan hal-hal yang tidak sekedar musik. Gitu. Bahkan ada lukisan, ada workshop cukilan, sablon, dan itu pun yang dilakukan oleh banyak teman-teman sebenarnya. Gitu loh. Ini yang kurang kan? Dan masyarakat hanya melihat, wah ngapain lo ada di jalan penampilan begini-gini, kurang kerjaan gitu. Mereka tidak melihat ada yang di dalam tuh ngapain. Mereka sesungguhnya punya kegiatan apa. Ya, kegiatan sapi betina untuk ke depannya adalah kita akan coba untuk memproduksi atau coba untuk menggali lagi berbagai macam ruang-ruang kreativitas yang lain, yang kemudian ya dalam hal ini juga untuk meleburkan sebuah pengertian tunggal tentang konteks punk, atau mungkin sebuah visual yang dinilai oleh masyarakat tentang penampilan seperti ini adalah seperti apa gitu loh, kecenderungan mungkin mereka, banyak masyarakat yang berpikiran bahwa biasanya narkoba, biasanya melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kita punya banyak kegiatan aktivitas yang kita lakukan gitu. Ya, antara lainnya adalah ke depan kenapa kita menggunakan istilah sapi betina, karena kita ingin coba melakukan peternakan sapi ya ke depan ini gitu loh, agar terjadi proses kerja dengan masyarakat juga gitu loh, seperti itu loh, bahwa tidak ada yang kemudian penampilan itu bukan jaminan, ini adalah sebuah pilihan. Kan pendanaan atau pencarian modal ya, gitu loh. Ya dengan kita melakukan exhibition ya, gitu. Pameran misalnya kita dari lukisan, gitu. Terus dari pengumpulan dana kita ada berbagai macam, dari aktivitas sablon. Gitu. Sekarang ini ya, yang terpenting bahwa kita punya gagasan, ide itu dan tetap matang di kepala kita dan akan kita buat. Gitu loh. Gitu. Jadi aneh kan? Kok tambah aneh kan? Tambah salah, tambah bingung kan? Kok? Apa? Kena sapi? Emang kenapa? Gak bisa?